Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astofa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk di bab ke-26 masih berkaitan tentang ilmu. Bab Ar-rihlatu fil mas'alatin nazilati. Bab rihlah, safar, ketika ada sebuah permasalahan yang datang di mana kita tidak mendapatkan ilmunya. Yaitu maksudnya dalam bab ini dianjurkan kita untuk safar, mendatangi orang yang berilmu, tujuannya untuk mempertanyakan sebuah permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan pribadi kita. Sehingga setiap ada masalah yang kita sendiri tidak memiliki ilmunya, ini jawabannya apa? Masalah tersebut, maka dianjurkan kita untuk mendatangi orang yang berilmu. Walaupun terkadang harus safar, yaitu harus melakukan perjalanan yang panjang di dalam mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada pada diri kita. Dalam bab ini beliau membawakan satu hadis, hadis nomor 88. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abul Hasan. Beliau berkata, akhbarana Abdullah. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Qala, beliau berkata, akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Telah mengabarkan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Qala, beliau berkata, haddatsani Abdullah ibnu Abi Mulaika. Telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abi Mulaika an Uqbah bin Harith. dari Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihabin Ibni Aziz. Uqbah bin Amir, beliau menikahi seorang putri, seorang wanita, dari putrinya Abi Ihab bin Aziz. Yaitu mereka berdua sudah menikah. Fa'atathu imra'atun. Tiba-tiba datang kepada Uqbah bin Amir, seorang wanita tua. Kemudian wanita tua ini mengatakan, faqalat, wanita ini mengatakan, inni qad ardo'tu Uqbah walnati tazawwaja. Sesungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi. Yaitu berarti Uqbah bin Harith dan istrinya adalah saudara atau saudari sepersusuan. Karena ada seorang wanita yang menyusui dua-duanya. Faqala laha Uqbah, maka Uqbah enggak terima dengan ucapan wanita ini. Maka Uqbah ini mengatakan kepada wanita tersebut, ma a'lamu annaki ardu'tini wal akhbartini. Aku tidak pernah tahu kalau engkau selama ini telah menyusui saya dan engkau pun juga tidak pernah mengabarkan kepada aku tentang kejadian itu, kalau engkau itu telah menyusui saya. Faraqiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Akhirnya Uqbah ini langsung berangkat ke Madinah. Beliau tinggalnya di Mekah. Berjalan dari Mekah menuju Madinah hanya untuk mempertanyakan bagaimana kalau ada seorang wanita tua mengatakan kamu dan istri kamu adalah dua orang yang pernah saya susui. Berarti saudara sepersusuan. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Akhirnya Uqbah bin Harith berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Bagaimana jawaban terhadap masalah ini? Fasa'alahu, kemudian beliau ketika sampai di Madinah bertanya kepada Rasulullah, yaitu kejadian yang menimpa beliau. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, kaifa waqad qila. Gimana lagi wahai Uqbah, jika sudah dikatakan seperti itu? Yaitu maksudnya kalau sudah dikatakan seperti itu, sudah tidak ada lagi alasan wahai Uqbah. Fafaraqaha Uqbatu. Akhirnya Uqbah menceraikan wanita itu. Yaitu istrinya dipisah. Karena mereka adalah saudari sepersusuan. Wanakahat zaujan ghairahu. Akhirnya Uqbah wanita itu menikah suami yang lain. Yaitu wanita itu dinikahkan dengan laki-laki yang lain. Demikian juga Uqbah pun menikah dengan wanita yang lain. Yaitu intinya mereka berpisah. Harus berpisah. Tidak boleh mereka melanjutkan pernikahannya. Karena mereka adalah saudara. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dulu pernah membuat bab juga di awal-awal kitab ilmu. Yaitu bab Al-Khuruj fi talabil ilmi. Anjuran untuk keluar dalam belajar. Kemudian setelah itu beliau menceritakan atau menyebutkan hadis tentang perjalanan Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Kalau ini babnya hampir mirip, cuma kalau kata Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan ini lebih khusus. Kalau bab yang sebelumnya Al-Khurud fi talabil ilmi, keluar untuk belajar, dianjurkan kita itu untuk keluar dalam belajar, itu lebih umum. Baik itu belajar ilmu agama atau belajar masalah-masalah pribadi kita. Kita punya masalah pribadi yang kita nggak tahu jawabannya, kita dianjurkan untuk belajar. Atau masalah agama secara umum. Sedangkan ini, bab yang kita bahas ini kejadian khusus. Yaitu, ini bukan belajar secara umum, kita belajar ilmu agama bukan, tetapi safar, anjuran safar untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang menimpa kita. Berarti ini sudah masuk nanti dalam bahasa para ulama dinamakan dengan qodayal a'yan. Qodayal a'yan itu permasalahan yang menyangkut masalah pribadi. Kita punya masalah pribadi, tetapi kita bingung ini hukumnya apa ini masalah ini yang menyangkut diri saya. Maka saya mendatangi seorang yang berilmu, yang saya anggap berilmu untuk mengetahui jawaban terhadap masalah kita. Ini berarti khusus, kalau bab ini khusus daripada bab sebelumnya. Dan dari hadis ini kalau kita perhatikan yang disampaikan oleh beliau, bahwa setiap masalah yang turun, setiap masalah yang terjadi, baik masalah yang menimpa kita atau keluarga kita, atau apa saja masalah yang terjadi, maka harus dengan ilmu kita menyelesaikan. Tidak boleh dengan prasangka, praduga, tidak boleh, harus dengan ilmu, karena kita ini, yaitu kita sebagai seorang muslim itu kita terikat dengan agama kita. Sehingga kita itu harus menjawab masalah itu dengan ilmu. Sehingga nanti manusia itu terbagi menjadi dua. Manusia terbagi menjadi dua. Tinggal kita nanti di mana. Kita itu nanti masuknya di mana. Dan setiap orang itu harus tahu kadar dirinya. Saya itu siapa. Yaitu manusia itu nanti terbagi menjadi dua macam. Di dalam masalah ilmu. Yang berkaitan dengan permasalahan problematika yang terjadi. Ada masalah kejadian misalkan. Atau kita sama istri kita ada sebuah masalah. Kemudian kita terucap misalkan sebagai seorang laki-laki. Kita mengucapkan sebuah kalimat. Ini apa hukumnya kalimat ini? Atau masalah bisnis kita. Atau apa sajalah masalah yang menyangkut masalah kejadian yang terjadi. Ini bukan ilmu secara umum loh. Kalau ilmu secara umum kan terkadang nggak terjadi. Kita misalkan belajar tentang fikih, mulai dari macam-macam lah kita bahas semua. Belum tentu kita itu mengamalkan. Misalnya masalah fikih pernikahan atau fikih jual beli, belum tentu kita itu mempraktekkan fikih itu. Kalau ini nggak, ini kejadian yang memang itu terjadi menimpa kita. Kejadian menimpa kita ini jawabannya apa? Maka kita harus punya jawaban secara ilmu. Tidak boleh kita itu bicara dalam masalah ini dengan kebodohan. Maka nanti manusia itu terbagi menjadi dua. Tinggal kita itu siapa. kita itu nanti masuk yang mana? Yang pertama, kita itu orang yang punya ilmu. Kita itu orang yang punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, jawab masalah itu. Dijawab. Dan tidak boleh menjawab masalah yang berkaitan dengan qodayal a'yan. Qodayal a'yan itu kejadian personal. Itu tidak boleh kita menjawabnya dengan ilmu secara global. Jadi itu nanti beda antara ilmu global, seperti saya menyampaikan kajian seperti ini kan ilmu global, dengan saya menjawab permasalahan pribadi per orang. Itu nanti masalahnya beda. Jauh sekali masalahnya bedanya. Kalau kita punya ilmu, silakan berijtihad. Nah, kita nanti namanya ijtihad. Kita mencari ini masalah ini apa hukumnya ya. Nah, kita cari dengan ilmu yang kita miliki. Dan nanti terkadang satu masalah yang terjadi, terkadang kita itu harus melihat 10 bab. Atau 10 bab dalam masalah kitab, dalam masalah ilmu. Ini nanti masuknya yang mana ini masalah ini? Mungkin ini masalah dari sisi ini, kalau kita lihat dari hukum A, ini hukumnya boleh. Tapi kalau dilihat dari kaidah B, itu hukumnya nggak boleh. Karena banyak masalah terjadi itu kan banyak sekali bab-bab yang masuk dalam masalah itu. Sehingga terkadang kita harus kumpulkan semua bab dalam masalah ini. Setelah itu kita timbang-timbang. Nah, maksudnya apa? Kalau Anda itu punya ilmu, silakan Anda itu berfatwa. Silakan Anda itu menjawab problematika umat itu, silakan dijawab. Kalau Anda punya ilmunya. Yang kedua, manusia yang kedua, Anda tidak memiliki ilmu yang berkaitan dengan masalah qodayal a'yan. Qodayal, jadi fahami kaidahnya, istilahnya namanya qodayal a'yan. Qodayal a'yan itu adalah problematika personal. Saya punya masalah A, si fulan punya masalah B. Ini masalah-masalah, jadi jawabannya sesuai dengan masalahnya. Jawabannya sesuai dengan masalahnya itu. Itu namanya qodayal a'yan, kejadian setiap perkara. Kalau kita nggak punya ilmunya, maka kewajiban kita bukan ngarang. Tidak boleh kita itu ngarang sendiri. Ya ini, kalau seperti ini, mungkin hukumnya boleh ini. Nggak boleh kita pakai mungkin. Dalam masalah ilmu agama seperti ini, nggak boleh kita bicara dengan mungkin-mungkin atau prasangka dan praduga. Kalau Anda tidak punya ilmu, tanya sama yang berilmu. Cari ulama yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Begitu kalau kita baca Al-Quran itu, Allah hanya memberikan dua pilihan saja. Anda itu siapa? Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu, kalau kamu enggak punya ilmu. Sehingga apa? Sehingga cuma dua saja. Kamu yang bertanya kepada orang yang berilmu, karena kamu itu enggak punya ilmu. Atau yang kedua, kamu punya ilmu sehingga kamu menjawab pertanyaan itu. Sehingga cuma ada dua kemungkinan saja. Kamu punya ilmu atau tidak? Kalau punya ilmu, jawab masalah itu. Kalau tidak punya ilmu, tidak boleh kamu menjawab. Tapi kamu belajar dulu. Tanya sama orang yang bisa menjawab problematika. Kenapa? Karena fahami di sini ya, Mas. Itu jadi, kalau sudah menyangkut masalah personal itu, tidak boleh kita itu menggunakan kaidah umum. Terkadang sudah masuknya ke masalah personal. Nanti banyak sekali yang perlu kita lihat. Nah, itu terkadang kalau kita perhatikan ya, fikihnya Rasulullah ketika beliau menjawab pertanyaan manusia, jawabannya beda-beda. Ada dua orang, tanya sama Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya bisa beda. Ada orang tua, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya mencium istri saya ketika saya sedang puasa Ramadan? Boleh. Setelah itu datang lagi orang yang masih muda. Ya Rasulullah, kalau saya boleh nggak? Nggak boleh. Satu pertanyaan yang ditelontarkan, tapi ketika yang mengamalkan itu beda-beda, jawabannya bisa beda-beda. Masalahnya sama. Ketika Rasulullah ditanya tentang masalah, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik bagi saya? Jihad. Tanya lagi, ya Rasulullah, apa amal yang terbaik bagi saya? Kamu jangan marah. Ada lagi yang orang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan, kamu omong yang baik, kalau tidak bisa diam. Kenapa kok jawabannya bisa beda-beda seperti ini? Karena sudah menyangkut masalah pribadi. Sudah menyangkut masalah pribadi. Masalah pribadi itu rumit. Sebuah masalah yang kejadian terjadi, untuk menghasilkan sebuah hukum perjalanan panjang. Bisa nggak dengan dalil yang kita dapatkan satu? Nggak bisa. Karena banyak sekali yang perlu kita lihat dalam masalah ini. Ada sebuah cerita. Ini sebagai bentuk kehati-hatian bagi orang yang tidak punya ilmu. Yang penting itu, kita itu tahu kadar kita itu siapa. Kita itu tahu kadar kita. kita tahu kalau kita bodoh saja itu sudah alhamdulillah kita ini. Nah itu dulu pernah kita bahas di awal-awal kita itu belajar kitab ilmu. Itu kan nanti penguasaan kita terhadap ilmu itu kan terbagi menjadi 5 tingkatan. Jadi sebenarnya kadar ilmu kita itu berapa sih itu? Nanti ada 5 tingkatan kan ilmu itu. Yang pertama yakin. Itu kalau kita bicara masalah akidah, itu isinya keyakinan. Tidak boleh ragu sedikit pun. Kemudian di bawahnya namanya dzon. Prasangka paling kuat. Ini kebanyakan masalah fikih itu pakainya dzon. Prasangka paling kuat. Kemudian nanti di bawahnya lagi namanya syak. Ragu. Itu ragu antara ya atau tidak. Itu kita ragu, tidak bisa menguatkan. Kemudian di bawahnya lagi nanti namanya waham. Yaitu kalau waham itu kayak lebih banyaknya kita nggak tahu daripada taunya. Itu namanya waham. Kemudian nanti ada namanya jahal, bodoh. Bodoh pun nanti ada 2, ada jahlun basit, bodoh yang ringan, yaitu kita tahu kalau diri kita nggak tahu. Kita tahu kalau diri kita nggak tahu itu sudah alhamdulillah kita mending. Yang kedua nanti jahlun murakab, bodoh yang kuadrat, orang yang merasa tahu padahal dia itu nggak tahu. Jadi itu yang bahaya. Yang merusak agama ini orang-orang seperti ini. Orang bodoh tapi merasa dirinya sudah pintar. Dan siapa ini? Biasanya orang-orang yang baru belajar. Baru belajar, baru kenal sunnah, baru, ya ini ya baru lahir. Orang baru kenal sunnah, wes bat-bat kemana-mana, seakan-akan dia yang paling benar. Semua setelah itu sesat semua lahir. Karena itu tahapan ilmu seperti itu. Orang baru belajar, seakan-akan dia yang paling benar. Biasa, orang seperti itu biasa. Padahal dia itu masih bodoh, belum layak bicara dia itu, karena dia itu masih baru belajar. Maka itu ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi, kita menjawab sebuah pertanyaan itu nanti tanggung jawabnya besar. Nggak main-main. Kecuali kalau kita bicara masalah umum. Misalkan ada orang minum khamer. Kemudian kita mengatakan, minum khamer hukumnya haram. Nah itu boleh, itu karena ini kaidah umum. Kaidah umumnya seperti karena jelas dalam dalil banyak sekali, khamer itu hukumnya diharamkan. Tapi menghukumi orang itu yang minum khamer sebagai pelaku haram, pelaku dosa dan maksiat, itu enggak mudah. Oh kamu ya, kamu pelaku dosa kamu. Kamu kan sudah tahu hukum khamer itu hukumnya haram. Bisa enggak seperti ini? Enggak bisa. Karena ini sudah menyangkut masalah personal. Kita perlu tahu dia itu alasannya apa minum khamer. Kita dudukkan dulu. Kenapa kamu minum khamer? Ditanya dulu. Jadi nanti ada fase banyak yang harus kita jalankan. Yang pertama, kita harus mencari berita. Benar enggak? Saya mendengar beberapa orang ngomong kalau si A itu minum khamer. Boleh langsung kita hukumi orang itu? Enggak boleh. Karena itu sudah menyangkut masalah personal. Harus kita datangi dulu. Benar enggak? Berita yang selama ini berkembang kalau kamu itu minum khamer. Kalau dia mengatakan enggak, saya enggak pernah minum khamer. Demi Allah. Ya selesai. Berarti beritanya semuanya bohong semua. Selesai biasanya. Apalagi dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Selesai. Urusan sudah selesai. Berarti semua berita yang seperti ini semuanya dusta semua. Coba kalau seandainya kita dengar berita, langsung kita hukumi orang itu, kita zalim sama orang itu. Urusannya panjang, gak main loh. Karena ini sudah menyangkut masalah personal. Kalaupun dia itu mengatakan, iya, saya minum khamer. Apakah langsung bisa kita hukumi orang itu, dia itu pelaku dosa dan maksiat? Gak bisa. Kita harus tanya, mengapa Anda minum khamer? Mengapa? Kalau dia mengatakan, saya itu, ya saya sadar saya itu salah, tapi saya sudah bertobat sama Allah Ta'ala. Saya sudah bertobat dan saya merasa saya salah. Orang kalau sudah bertobat selesai, mau ngapain lagi kita bongkarkan itu? Ya sudah, kalau Anda bertobat selesai, urusan Anda dengan Allah Ta'ala sudah selesai. Dan saya pun tidak akan membongkar lagi masalah itu, karena Anda sudah bertobat. Selesai urusannya kan itu. Kalau dia belum bertobat, saya minum khamer dan saya akui. Kemudian, kenapa Anda minum khamer itu? Kalau dia mengatakan, kalau saya itu pendapatnya saya selama ini, mungkin khamer itu hukumnya boleh. Nah ini masalah baru ini perlu kita diskusikan kalau seperti ini. Berarti dia itu punya pemikiran yang menyimpang dalam pemikiran dia itu. Kita diskusikan. Maksudnya gini, yang perlu kita tekankan di sini, kita harus bedakan nanti antara ilmu umum itu haramnya khamer, haramnya riba, syiriknya menyembah kepada kuburan, itu kan kaidah umum. Apakah setiap orang yang mengamalkan itu pasti langsung dihukumi dengan kaidah umum itu? Enggak bisa. Itu sudah masuk dalam masalah qodayal a'yan, yaitu masalah personal. Dan itu tidak mudah untuk memecahkan masalah itu, enggak mudah. Kalau kita ikut menjawab masalah itu, padahal kita itu enggak punya ilmu sebenarnya itu. Apalagi kita copy paste, raja copy paste, oh itu copy paste dari kamar sebelah misalkan, itu bahaya. Karena tidak bisa masalah personal seperti ini, di copy paste nggak bisa. Setiap orang punya masalah pribadi-pribadi. Nabi Muhammad saja ditanya dua orang yang berbeda, orangnya beda, pertanyaan sama, jawabannya bisa berbeda-beda, sehingga tidak bisa copy paste dalam masalah ini. Maka kalau Anda punya ilmu, silakan jawab. Kalau tidak punya ilmu, nggak boleh berbicara, bahaya. Urusannya sampai hari kiamat. Urusannya sampai hari kiamat, bukan hanya di dunia. Ada sebuah cerita, sahih. Ada sini juga sahih, tapi Imam Bukhari Muslim tidak mengeluarkan. Dikeluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ada seorang sahabat, yaitu rombongan lah, ada beberapa sahabat yang diutus sama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Akhirnya mereka melakukan sebuah perjalanan sampai jalan yang mereka lewati berada di bawah tebing. Jadi jalannya itu di tebing. Di tebing gunung. Mereka ketika berjalan di tengah tebing, ada batu jatuh dari atas. Setelah itu batunya mengenai kepala seorang sahabat. Sampai bocor kepalanya. Akhirnya komandan perang atau ketuanya mengatakan, sudah kita istirahat dulu di sini. Karena kita punya teman yang terluka. Akhirnya bikin tenda di situ. Tapi rupanya ketika malam hari, dinginnya luar biasa. Dinginnya luar biasa malam itu. Qadarullah, orang yang terluka ini junub. Dia malamnya itu junub. Akhirnya dia bingung, ini apa hukum saya ini? Saya terluka dan saya junub. Apakah saya itu tayammum atau saya itu mandi janabat? Nah, ini kan problematika ini. Kan ini enggak bisa dengan kaidah umum saja kan. Tapi kan kita semua ini meletakkan di bab mana ini? Apakah ini termasuk udzur yang sudah membolehkan dia itu untuk tayammum, atau ini belum sampai ke udzur sehingga orang itu masih wajib mandi? Kan itu kan menetapkan itu enggak mudah gitu. Itu namanya qodayal a'yan. Qodayal a'yan itu enggak mudah. Memang kalau kita lihat secara satu sisi, orang itu terluka. Iya, itu kan udzur, luka. Dalam kondisi dingin lagi. Tapi dalam satu sisi, dia itu punya kewajiban yang hukum aslinya harus mandi janabat. Apakah sudah boleh bagi dia itu sudah tayamum dalam kondisi itu atau belum? Nah, itu kan masalah tidak mudah. Kita menimbang-nimbangnya berat. Tidak mudah kita menimbang. Makanya sahabat ini karena dia nggak tahu jawabannya, maka dia tanya sama teman-temannya. Yaitu cerita saya itu tadi malam junub. Yaitu dalam kondisi kepalanya terluka. Apakah boleh bagi saya itu untuk tayamum? Maka teman-temannya mengatakan enggak boleh. Kami melihat kamu masih harus pakai air untuk mandi jenaban. Sehingga kamu tidak boleh tayamum. Nah, coba bayangkan, pertanyaan simpel loh ini. Jawabannya simpel sekali kan jawabannya itu. Jawabannya simpel. Tapi urusannya sampai hari kiamat loh ini masalah ini. Akhirnya qadarullah, sahabat ini mandi dalam kondisi dingin dan terluka. Ketika mandi, setelah itu meninggal dunia. Sampai tingkatan sahabat ini meninggal. Coba bayangkan itu. Karena fatwa yang bahaya. Walaupun secara teorinya boleh memang. Masa itu kewajiban dia yang mandi janabat. Kewajiban dia yang seperti itu. Tapi ini kondisi orang berbeda. Kondisinya dia sakit. Kondisinya dia itu dalam kondisi dingin yang luar biasa. Nanti kita itu membutuhkan fatwa yang lain kan itu. Akhirnya berita kematian sahabat ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah sekali. Akhirnya orang yang menjawab pertanyaan tadi dipanggil sama Rasulullah. Dipanggil sama Rasulullah sampai akhirnya mereka datang dalam kondisi Rasulullah mukanya merah. Jengkel Rasulullah. Marah sekali dengan orang-orang ini. Maka Rasulullah mengatakan, qataluh. Sungguh orang-orang ini yang menjawab pertanyaan tadi, dia telah membunuh saudara kita. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka semua. Gara-gara jawaban. Gara-gara omongan. Omongan bahaya loh ini. Walaupun dia itu masalah simpel lah. Kalau cuma kita kan masalah kayak gitu saja sih kan itu. Tapi apa? Ini masalah agama. Bukan masalah-masalah biasa. Ini masalah agama. Maka Rasulullah mengatakan, qataluh, qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh sahabat kita. Semoga Allah membunuh mereka semua. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak bertanya dulu sama orang yang berilmu kalau mereka itu enggak punya ilmu? Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Karena obat dari penyakit bodoh adalah bertanya. Setelah itu Rasulullah baru menjelaskan, Kenapa mereka tidak mengatakan kepada saudara kita untuk tayamum, yaitu dengan mengusap kepala, kemudian tangan selesai? Kenapa memaksa orang ini untuk mandi sampai akhirnya seperti ini? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahaya. Menjawab pertanyaan itu bahaya. Nah, itu ulama-ulama kita, mereka itu ngajar. Seperti Imam Malik, ngajar. Demikian juga ulama-ulama kita, mereka ngajar. Tapi kalau sudah mulai pertanyaan, mereka semuanya diam. Mereka semuanya diam. Kenapa? Masalahnya beda. Kita ngajar itu bisalah. Ilmu yang kita pelajari, kita ajarkan, bisa. Mudah. Kita sampaikan, kita jadi ustaz. Kemudian kita khutbah Jumat, karena sudah berani untuk khutbah. Silahkan. Ilmu yang sudah Anda dapatkan, silahkan. Sampaikan. Balighu anni walau ayah. Tapi untuk menjawab problematika umat itu enggak main-main. Susah. Tanggung jawabnya berat. Bukan berarti ilmu yang sudah kita dapatkan itu cukup untuk modal kita menjawab pertanyaan orang lain, itu belum tentu. Rumit. Masalah itu rumit. Terkadang satu masalah, sampai saya sering diceritai sama tim guru kami, tim fatwanya Syahbul Hasan. Jadi Syahbul Hasan itu punya tim fatwa. Namanya tim bahas. Ada tim bahas sendiri, beliau punya perpustakaan besar. Kemudian di perpustakaan itu ada tim murid-murid beliau senior yang fokus di perpustakaan. Itu nanti setiap ada problematika yang terjadi atau pertanyaan sampai kepada beliau, itu beliau lontarkan dulu kepada tim bahasnya. Tolong masalah ini carikan. Hukumnya apa? Akhirnya tim bahas itu mencari di kitab-kitab, kemudian nanti dirangkum. Oh, masalah ini, Syekh, kita mendapatkan ada 5 pendapat. Pendapat yang ini dalnya ini, boleh. Pendapat ini. Setelah itu sampaikan kepada Syahbul Hasan. Nanti Syahbul Hasan diramu semua sama beliau. Oh, kalau seperti ini dalnya ini, kemudian diteliti dal-dalnya. Kemudian setelah itu beliau rojekan. Kalau seperti ini berarti pendapat yang roje yang ini. Terkadang kata tim bahasnya, kebanyakan tim bahasnya beliau itu orang dari Libya. Orang-orang Libya. Banyak orang-orang Libya yang lama diaman. Karena mereka tidak punya paspor, mereka tidak punya iqamah, izin tinggal. Maka mereka itu nggak bisa kemana-mana. Akhirnya sama Syahbul Hasan dijadikan sebagai tim bahas. Banyak tim bahasnya beliau, banyak. Nah, itu nanti terkadang saya dapat cerita dari mereka itu, terkadang satu bulan untuk mendapatkan jawaban satu masalah. Satu masalah itu jawabannya sampai satu bulan, kita itu diskusi ilmiah itu sampai satu bulan terkadang. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah itu. Sampai kita, ini cerita ya cerita. Sampai saya itu pernah waktu itu ngumpulkan teman-teman di Ma'rib. Yaitu kita pengen punya pertanyaan yang kita tujukan kepada guru kita Syahbul Hasan. Jawaban terhadap problematika yang ada di Indonesia. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman Indonesia. Tolong setiap kalian bikin pertanyaan. Apa saja yang terjadi di Indonesia? Akhirnya ada yang bikin pertanyaan masalah pemilu. Ada juga yang macam-macam lah, banyak pertanyaan. Setelah itu saya, karena waktu itu ketuanya saya, waktu itu saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan, saya pilih, kemudian saya tulis dengan bahasa Arab. Saya tulis, kemudian kita lapor kepada Syahbul Hasan, Syekh, kita punya pertanyaan dari saudara-saudara kita di Indonesia, dan ini berkaitan dengan problematika yang ada di Indonesia. Kita ingin minta fatwa dari engkau, dari Anda. Akhirnya belum matan, mana saya apa kasih dulu pertanyaannya. Ya, karena sudah kita tulis, kita sodorkan. Setelah itu Syahbul Hasan mengatakan, nanti kalau sudah saya siap untuk menjawab, nanti kita kumpulkan. Itu kita tunggu lama. Timnya kerja terus itu, siang malam kerja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ini. Itu setiap pertanyaan itu, terkadang sampai 2 hari, 3 hari, 1 pekan, itu belum selesai itu masalah jawabnya itu. Sampai sudah selesai semua, Syahbul Hasan sudah meramu masalah-masalah itu dan jawabannya. Kemudian setelah itu beliau mengadakan kajian akbar. Yaitu kumpulkan semua murid beliau, guru-guru semua, syekh-syekh semua dikumpulkan. Di Ma'rib banyak yang datang. Setelah itu direkam sampai ada sebuah kaset. Judul kasetnya itu Al-Ajwibah As-Sulaimaniyah Alal As'ilatil Indonesia. Jawaban Syahbul Hasan terhadap pertanyaan yang terjadi di Indonesia. Itu banyak, kita tanyakan banyak. Sampai ada masalah-masalah itu yang beliau enggak mau jawab. Ketika kita tanya masalah pemilu, Syekh, bagaimana hukum pemilu di Indonesia? Syahbul Hasan mengatakan, wallahu a'lam, saya enggak tahu kondisi negara kalian. Terus bagaimana jawabannya? Yang tahu jawabannya ya ulama kalian. Tanyakan sama ulama-ulama kalian yang tahu kondisi kalian. Hukum asalnya enggak boleh. Hukum asalnya enggak boleh. Karena ini kan perkara yang baru dalam agama. Tetapi Terkadang hukumnya bisa menjadi wajib, seperti makan babi lah istilahnya itu. Terkadang bisa berubah menjadi wajib, terkadang sunnah, terkadang mubah, terkadang makruh, terkadang haram. Karena kondisinya beda-beda, setiap orang beda-beda. Sehingga kalau seperti ini, saya tidak tahu jawabannya seperti apa, silakan Anda tanyakan kepada ulama kalian. Tapi kalau masalah-masalah yang lain, jawabannya bagus-bagus ya, Abul Hasan. Masya Allah, sampai waktu itu kita, teman-teman Indonesia, kita kumpul untuk namanya Tafriq Asyritoh. Jadi kaset yang sudah selesai tanya-jawabnya itu, pengen kita tulis semua. Tulis, kemudian kita cetak. Tapi karena Yeskodoro ada banyak urusan, akhirnya kita nggak jadi. Tapi kalau saya sudah banyak saya tulis itu. Sudah hampir selesai padahal itu. Jadi maksudnya di sini intinya, kalau sudah menyangkut masalah problematika itu nggak mudah. Hati-hati. Dan saya lihat terlalu gegabah. Orang-orang bodoh, ya saya katakan seperti itu secara tegas, orang-orang bodoh, orang yang nggak punya ilmu terlalu gegabah. Banyak menjawab masalah-masalah yang terlontar. Saya punya masalah seperti ini, apa hukumnya? Oh, hukumnya haram. Oh, hukumnya bunih. Ini bahaya kalau seperti ini. Kenapa? Ini perlu proses yang lama. Walaupun hukum aslinya itu haram, iya. Tapi apakah haram bagi orang itu? Itu beda. Belum tentu hukum itu bagi orang itu haram. Misalkan ya saya coba kita lihat bagaimana ketika terjadi sebuah masalah, Rasulullah itu menyikapinya seperti apa. Ada seorang sahabat yang dia itu mengamalkan dosa parah lah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia menulis surat kepada orang Quraisy, orang Mekah. Intinya dalam surat itu membocorkan rahasia perangnya Rasulullah SAW. Itu kan gak main-main, itu berarti pengkhianat. Rasulullah mendapatkan wahyu. Surat itu dibawa sama seorang wanita. Akhirnya dikejarlah. Ali bin Abi Thalib suruh mencari wanita itu sampai dapat. Apakah langsung dihukumi orang itu? Wahai Hatib, berarti kamu munafik. Pengkhianat kamu. Rasulullah panggil. Wahai Hatib, apa ini? Surat apa ini? Akhirnya Hatib mengatakan, ya Rasulullah, saya mengamalkan itu bukan karena saya benci sama Islam, ya Rasulullah. Bukan. Demikian juga bukan karena saya cinta sama orang kafir Quraisy, ya Rasulullah. Bukan. Tapi saya punya alasan, ya Rasulullah. Saya punya keluarga yang masih di Mekah, dan saya juga punya harta yang di Mekah. Belum sempat saya bawa ke Madinah. Dan saya tidak punya keluarga besar di sana. Wabillah, yang menjaga saya nggak punya. Saya pengen memberikan jasa kepada kafir Quraisy supaya mereka menjaga harta saya dan keluarga saya. Sehingga saya terpaksa menulis surat itu, ya Rasulullah. Ini kan problematika ini. Kejadian seperti ini kan itu. Apakah langsung kita sikapi, oh kamu munafik, berarti pengkhianat kamu itu. Penggal lehernya itu. Enggak. Rasulullah ketika mendapatkan jawaban seperti itu, Rasulullah mengakui, ya. Ya udah, alasan kamu seperti itu, oke, enggak ada masalah lah. Umar enggak terima. Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya orang munafik. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Umar, apakah kamu enggak tahu, Allah sudah mengecek hati para sahabat yang ikut perang Badar. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kerjakan apa yang kalian inginkan, dosa kalian sudah dihapuskan. Rasulullah melihat ini kesalahan besar, yaitu menulis surat kepada orang kafir Quraisy kan kesalahan besar. Tapi Rasulullah ketika menghukumi orang itu, Rasulullah masih melihat kebaikan orang itu. Orang itu masih orang baik dia itu. Sehingga tidak boleh kita hukumi seperti itu, wahai Umar. Jadi maksudnya apa? Masalah pribadi seperti ini itu berat. Enggak mudah. Hati-hati gitu itu untuk menghukumi orang itu, hati-hati. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah pribadi. Apalagi masalah keumatan. Masalah-masalah yang menyangkut umat itu enggak main-main. Umar saja, sampai kata ulama tabi'in, orang semakin berilmu, dia itu semakin hati-hati dalam berfatwa. Semakin bodoh, semakin lancang dalam berfatwa. Sampai beliau mengatakan, ini orang zaman tabi'in bayang, dia itu mengatakan zaman tabi'in, sesungguhnya kalian, dia itu memberikan nasihat kepada masyarakat. Kalian berani membicarakan masalah-masalah yang besar. Jika seandainya ini terjadi zaman Umar, kata beliau, ini terjadi zaman Umar, niscaya Umar akan kumpulkan semua para sahabat untuk minta fatwanya mereka. Kalian terkadang datang sebuah masalah, diobrolkan oleh kalian, padahal kalian nggak punya ilmunya gitu. Ya seperti kita lah gitu. Satu masalah, ada orang tanya di grup WA, wah semuanya jawab semua gitu. Itu kan bahaya sekali, karena sudah masalah pribadi, nggak bisa kita langsung jawab seperti ini, nggak bisa. Kita tanya dulu, coba kamu gambarkan dulu yang lebih detail, masalahnya itu apa? Misalnya ditanya, saya masih kerja di bank, apa hukumnya ya? Oh, hukumnya haram, riba, kamu itu orang yang dihukumi orang itu. Belum tentu. Memang riba itu hukumnya haram, tapi orang yang bekerja di situ itu masalahnya beda-beda. Belum tentu hukumnya haram semua kan itu, bisa beda-beda nanti hukumnya. Sehingga kita perlu detailnya. Nah itu coba kita lihat ya, Umar ini hebatnya Umar. Umar itu enggak main. Makanya Umar itu ketika beliau menjadi khalifah, ini kayak unik lah khalifahnya Umar itu memang paling bagus. Beliau menahan para sahabat yang senior untuk tidak keluar dari Madinah. Jadi sahabat-sahabat yang senior itu beliau kumpulkan di Madinah tidak boleh keluar. Untuk menjadi tempat musyawarahnya Umar. Sehingga Umar itu punya tempat musyawarah. Sampai pernah ketika Irak itu ditaklukkan, Umar pengen melepas Abdullah bin Mas'ud itu berat sekali. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior. Tapi karena kondisi-kondisi negaranya terbuka di sana, negara Islam, harus ada ulama yang datang ke sana. Akhirnya terpaksa dikirim. Tapi setelah itu Umar nulis sebuah surat kepada mereka. Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya saya mencintai para sahabat-sahabat saya. Mereka lah tempat saya diskusi ilmiah terhadap masalah yang terjadi. Tapi karena saya melihat kalian lebih membutuhkan, saya melepaslah sahabat ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu beliau memberikan wasiat kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud, nanti kalau kamu datang ke Irak, nanti kamu akan mendapatkan banyak masalah yang di Madinah nggak ada. Banyak masalah yang sama Rasulullah nggak ada. Terus bagaimana kamu menjawab permasalahan itu? Kamu nanti samakan yang hukumnya sama, pisahkan yang hukumnya berbeda. Itu yang dinamakan dengan qiyas. Sehingga apa? Fikihnya Abdullah bin Mas'ud lebih kuat dalam qiyas. Nanti fikihnya beliau diwariskan sama Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Abu Hanifah dalam masalah qiyas, beliau membuka diri besar-besaran dalam masalah qiyas. Kenapa? Karena nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini kejadian ya, masa itu sebagai seorang Umar, setingkat Umar saja, datang sebuah masalah, beliau kumpulkan dulu semua para sahabat. Ketika beliau safar, mau berangkat ke Syam, di tengah jalan mendapatkan orang-orang Syam ditimpa penyakit, wabah penyakit. Umar di tengah-tengah masih belum sampai ke Syam. Setelah itu mendapatkan kabar seperti itu. Maka Umar bin Khattab berhenti. Apakah Umar langsung mengatakan, kalau pendapat saya seperti ini? Enggak. Umar bin Khattab kumpulkan semua sahabat muhajirin yang paling senior. Didudukan sama Umar, tanya satu persatu. Kamu mendapatkan riwayat dari Rasulullah enggak masalah ini? Mereka semuanya mengatakan enggak ada. Saya belum mendengar masalah ini. Jawabannya apa? Terus bagaimana pendapat kalian? Pendapatnya macam-macam. Oh, kalau pendapat saya kita maju, wey Umar. Lanjutkan perjalanan. Yang lain mengatakan enggak. Kalau saya, wey Umar, kita pulang. Ketika melihat mereka sudah berbeda pendapat, kata Umar, sudah-sudah. Kalian keluar. Setelah itu tolong panggilkan sahabat Ansor. Sahabat kedua. Terbaik kedua. Akhirnya disuruh masuk sahabat-sahabat Ansor, suruh masuk. Tanya sama Umar, wey sahabat Ansor. Apakah ada di antara kalian yang mendapatkan ilmu dalam masalah ini? Diam semua, enggak ada yang punya. Setelah itu tanya, bagaimana kalau pendapat kalian? Beda pendapat kayak orang muhajirin tadi. Kata Umar, sudah-sudah, kalian keluar. Tolong saya panggilkan sahabat-sahabat selain muhajirin dan Ansor. Dipanggil semua, tanya, enggak ada yang punya ilmunya juga. Setelah itu Umar mengatakan, sudah keluar saya. Tolong saya tunggu waktu, bagi saya akan merenungkan jawaban masalah ini. Setelah itu beliau menyendiri, beliau menimbang-nimbang, ini apa hukumnya masalah seperti ini ya. Setelah itu beliau beristihad. Nah itu namanya istihad. Sesuai dengan kemampuan dia. Akhirnya kata Umar, kalau pendapat saya pribadi, saya lebih memilih pendapat untuk pulang. Akhirnya setelah itu beliau mengumumkan, saya umumkan bahwa saya tidak mau melanjutkan perjalanan. Saya mau pulang. Akhirnya komandan perang yang di Syam datang tidak terima dengan fatwanya Umar. Kemudian dia mendatangi Umar. Kenapa pulang? Maka Umar mengatakan, kan saya di sana ada wabah penyakit. Akhirnya ditanya, afiroran minal qadar wahai Umar. Wahai Umar, apakah kamu pulang karena takut dari takdir? Lari dari takdir Allah Ta'ala. Maka Umar bin Khattab mengatakan, iya. Saya lari dari takdir untuk menjemput takdir yang lain. Akhirnya ketika bergegas mau pulang, tiba-tiba datang seorang sahabat yang waktu itu gak ikut rapat dengan Umar karena ada urusan. Dia datang, kemudian tanya, lo kenapa ini kok mau pulang? Akhirnya diceritakan, kami mendapatkan sebuah masalah, kami belum tahu jawabannya. Sehingga saya beristihad dengan pendapat akal saya, kalau pendapat saya pulang. Ya kan? Ini istihad saya itu. Walaupun saya nggak punya ilmu secara detailnya, saya nggak tahu. Yang kali kalau saya pendapatnya pulang. Akhirnya ditanya, loh, masalahnya apa? Itu loh. Ya itu ada wabah penyakit di sana, kemudian setelah itu kita di sini. Terus bagaimana hukumnya? Akhirnya kata, sahabat ini mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda. Nah, sahabat ini malah yang tahu. Sahabat muhajirin, sahabat ansor, sahabat mulia, nggak ada yang tahu ilmunya. Malah sahabat ini yang tahu. Saya mendengar Rasulullah bersabda, jika kalian mendatangi sebuah negeri, di mana negeri itu ada wabah, maka jangan masuk di dalamnya. Tapi kalau kalian sudah masuk di dalamnya, kemudian wabah baru turun, maka kalian jangan keluar selama-lamanya. Yaitu tunggu saja takdir Allah kalau kalian itu di dalamnya. Akhirnya setelah mendapatkan jawaban seperti ini, sujud syukur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, alhamdulillah jawaban saya sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Untuk menjawab masalah ini kan enggak mudah, prosesnya lama gitu. Kalau sekarang kan enggak copy ke paste kan jawabannya, kan ngawur sekali kan gitu. Nah, itu hati-hati dalam masalah-masalah problematika umat itu enggak sembarangan. Tinggal pilihannya dua, Anda punya ilmu atau tidak? Kalau Anda punya ilmu, jawab. Tapi apa? Ingat, jawaban yang Anda keluarkan tanggung jawabnya sampai hari kiamat. Urusannya bahaya, apalagi nanti dimakan mentah-mentah sama orang yang bertanya. Oh, si A jawabnya seperti itu, udah saya ikuti kan gitu. Akhirnya apa? Si A yang bertanya mendapatkan jawaban dari si B seperti itu, dijadikan sebagai pedoman. Urusannya panjang itu kalau kita itu dijadikan pedoman. Nah, itu Imam Ibnu Qayyim mengarang sebuah kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Orang yang menjawab fatwa bagaikan dia itu menyetempel agama Allah Ta'ala. Ini agama Allah saya setempel. Yaitu seperti dia itu Tuhan. Bayangkan dia itu seperti Tuhan. Nanti di hari kiamat semua akan ditanyakan satu persatu. Dia ketika menjawab pertanyaan akan ditanyakan, kamu menjawab seperti ini hujahnya apa? Makanya itu menjadi seorang mufti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan fatwa itu enggak main-main. Itu semuanya nanti akan ditanyakan sama Allah Ta'ala. Maka itu Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ulama madhab syafi'iyah, yang beliau itu termasuk ahli fatwa. Sehingga beliau itu duduk untuk menjawab problematika umat. Beliau pernah ditanya, wahai Syekh, semua masalah yang ditanyakan kepada aku, kenapa engkau jawab? Bukankah ini masalahnya berat nanti di hari kiamat? Maka beliau mengatakan, tidak ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Dan saya jawab pertanyaan itu, kecuali sudah saya siapkan jawaban saya di hadapan Allah Ta'ala. Allah nanti akan bertanya kepada saya. Dan saya sudah siapkan jawabannya. Kenapa saya menjawab A? Hukumnya boleh. Menjawab si B? Hukumnya enggak boleh. Saya sudah siapkan jawaban kalau Allah bertanya kepada saya. Sehingga apa? Enggak mudah. Tidak mudah. Berat. Kalau kita itu mau, silakan kita itu ya menyampaikan ilmu yang sampai kepada kita saja itu. Kita itu hanya sekedar menyampaikan. Ceramah, khutbah Jumat, ngajari Quran, itu silakanlah gitu loh. Karena khutbah Jumat kita bisa persiapan satu bulan. Gak ada masalah lah gitu. Itu masalah umum kan, bukan masalah pribadi. Tapi ketika ada orang datang, kita khutbah misalkan datang orang, Ustaz, apa hukumnya seperti ini ya? Gitu. Ini bahaya. Ustaz, saya punya masalah pribadi seperti ini dengan istri saya, apa hukumnya? Ini masalah yang gak mudah. Karena ini sudah masalah personal. Personal itu perlu detail, gambarannya itu apa gitu. Jadi itu nanti masuk ke bab mana, itu gak mudah. Jadi itu butuh penelitian, maka itu bahaya dalam masalah. Maka, kalau kita itu enggak punya ilmu, ya cari yang berilmu. Oleh itu, Uqbah bin Harith, ketika beliau menikah dengan seorang wanita, tiba-tiba datang orang tua yang mengatakan, kamu nih, dan istri kamu itu saya susui. Wah, ini bingung ini ya. Duh, ini wanita. Jadi, coba ini kejadian yang tadi diceritakan sama Imam Bukhari. Itu nanti masuknya bab mana ini? Itu kan membingungkan. Apakah ini masuk ke dalam persusuan yang sah? Sah itu maksudnya diakui. Padahal enggak ada saksi, cuma ucapan seorang wanita. Wanita bisa benar, bisa salah. Umar bin Khattab tidak mengakui ucapan wanita. Umar bin Khattab enggak mengakui. Sehingga ucapan wanita, hatta dia menyampaikan ilmu. Misalkan wanita tua pernah seperti itu. Wahai Umar, saya pernah mendengar Rasulullah seperti ini. Mana buktinya? Kamu siapa kok bisa menyampaikan seperti ini? Kamu sudah tua seperti ini menyampaikan. Sampai enggak saya terima itu. Ya itu maksudnya, apakah persaksian wanita ini sudah diterima sendirian? Dia mengatakan, kamu sama istri saya, kamu itu sudah saya susui. Atau ini gak diterima. Kan membingungkan ini. Kalau ini persaksiannya wanita itu benar, ya berarti mereka itu saudara sepersusuan. Tapi kalau persaksian wanita ini gak benar, karena gak diakui, karena cuma sendiri, ya berarti kan tetap pernikahannya halal. Tidak boleh, tidak bisa dibatalkan. Pernikahan yang suci gak bisa dibatalkan dengan prasangka dan praduga. Dan ini nanti maksudnya bab yang mana ini? Kan membingungkan kan itu. Karena kita punya kaidah juga. Kaidahnya al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan prasangka dan praduga. Apakah ucapan wanita tua yang mengatakan kamu dan istri kamu saya susui diakui atau tidak? Nah, ini kan masalah yang rumit. Seperti misalkan ya, apa kalau seandainya saya itu melihat hilal? Seperti kemarin yang ribut-ribut di bulan Ramadan ya, saya termasuk tim ru'yatul hilal misalkan ya. Saya melihat dengan mata saya. jelas dengan mata saya, misalkan dengan alat teropong itu, hilal kelihatan. Kemudian saya lapor kepada pemerintah, ya, misalnya tim kita lapor bahwa kita melihat jelas dengan mata kita. Rupanya dirapatkan di pemerintah, pemerintah tidak mengakui. Kan kita sering seperti yang di Cakung kan, sering seperti itu kan itu. Kalau seandainya toh mereka itu benar melihat dengan mata mereka, kemudian tidak diakui sama pemerintah. Karena pemerintah butuh saksi. Saksinya dua orang, laki-laki yang berakal. Kalau mereka tidak punya saksi karena melihat sendiri waktu itu, kemudian tidak diakui sama pemerintah, terus bagaimana hukumnya? Itu nanti dibahas juga oleh para ulama. Apakah persaksian orang itu diambil atau tidak? Ada yang mengatakan tidak bisa. Tidak bisa, sampai dia itu membawa saksi. Ada yang mengatakan bisa diambil, dan yang lainnya khilaf juga di antara para ulama. Maksudnya di sini, persaksian wanita tua yang mengatakan kamu sama suami istri kamu, itu saya susui bersama. Diakui atau tidak sendirian dia. Itu yang membuat bingung. Sehingga Uqbah bin Harits tidak tahu jawabannya. Ini masalahnya ini gimana ini ya? Cuma misalkan, terkadang kita punya masalah pribadi seperti itu. Contohnya seperti saya sendiri ya, saya walaupun sudah belajar fikih, kita sudah belajar fikih namanya fikih haid lah. Kita sudah belajar detail, tapi kan kita itu kan enggak laki-laki, kita enggak pernah haid kan gitu. Suatu ketika ditanya sama istri kita sendiri, padahal kita itu punya, ya belajar lah kita itu. Ditanya itu, ini darah seperti ini, apa ini haid atau bukan ya? Aduh ini darah ini, sifatnya kayak haid. Merah, ada lendirnya. Cuma ini keluarnya bukan di waktu haid gitu. Yaitu keluarnya itu bukan di waktu haid ini apa ini? Apakah ini nanti masuknya ke darah haid atau masuknya ke darah istihadhah atau yang mana ini? Kita membingungkan kan itu. Kita yang punya ilmu saja terkadang meletakkan ini masuk ke dalam bab haid, ini masuk ke dalam bab istihadhah, itu enggak mudah, susah. Berat sekali gitu. Padahal kita punya ilmunya gitu loh, padahal kita pernah belajar lama, itu saja pusing terkadang kita masalah seperti ini kan itu. Aduh, ini maksudnya kemana? Kalau kaidah misalkan, apalagi kalau fikih haid ya, haid itu nanti kalau kita belajar fikih, ada dua bab yang paling rumit. Haid, darah haid, kemudian masalah perceraian. Kalau seandainya seorang suami mengatakan seperti ini, apa hukumnya? Ini kan rumit kan, ini masuk yang mana kan itu? Contohnya misalkan ya, masalah haid itu yang rumit karena wanita yang kapi. Wanita yang kapi itu kan rumit sekali itu. Karena haidnya itu berantakan setelah itu kan itu. Terkadang satu bulan bisa tiga kali haid. Haid suci, haid lagi suci, haid lagi suci. Ini gimana ini kalau seperti ini kan itu? Ini maksudnya kaidah apa ini? Ya kan? Kalau kita pakai kaidah mazhab itu pun juga susah juga gitu. Ini gimana jawabannya itu? Nah kan nanti ulama beda-beda juga jawabannya. Terus kita yang mana? Ini nanti masuk yang mana? Ini kan rumit. Maka itu masalah yang menyangkut masalah keumatan, masalah-masalah personal, masalah-masalah yang terjadi dan itu masalah pribadi, itu enggak mudah, berat. Berat, maka kalau kita itu punya ilmunya, jawab. Kalau tidak punya ilmunya, ya sudah kita akan nanti kita teliti lagi lah. Ya. Kita jawab lagi masalah itu. Nah itu memang guru-guru kita itu atas Syaikhul Hasan. Saya lihat Syaikhul Hasan itu kalau ngisi kajian, itu beliau tidak membuka majelis tanya-jawab pun enggak membuka. Itu paling kalau membuka pun diskusi ilmiah, masalah-masalah yang beliau sampaikan. Beliau sering kalau seperti itu. Beliau menyampaikan masalah, setelah itu tutup, setelah itu siapa di antara kalian yang ingin diskusi. Nanti muridnya debat sama Syaikhul Hasan, itu biasa. Tapi kalau masalah-masalah fatwa yang menyangkut masalah-masalah negara, masalah kita di Indonesia punya masalah seperti ini kita tanyakan, biasanya Syaikhul Hasan diam. Saya belum tergambar itu, kalau di negeri kalian ada seperti ini saya nggak tahu. Sehingga ya kalian tanyakan sama ulama-ulama kalian lebih paham daripada saya kan. Jadi maksudnya itu hati-hati seperti ini. Maka kalau kita itu enggak punya ilmunya ya kita cari orang yang berilmu yang bisa menjawab problematika kita. Walaupun terkadang harus safar. Maka Uqbah bin Harits beliau safar perjalanan panjang demi satu masalah untuk mendapatkan jawaban. Rupanya sama Rasulullah ucapan wanita yang berkaitan dengan rodo'ah sah. Walaupun tidak ada saksi. Walaupun tidak ada saksi, itu pun nanti juga khilaf juga nanti di antara ulama. Di dalam mazhab pun khilaf. Yaitu wanita ketika menyaksikan atau bersaksi kalau si A saya susui, itu butuh bukti enggak? Misalkan gini, tiba-tiba ada orang wanita tua mengatakan, kamu saya susui sama istri kamu. Ini gimana ini? Buktinya mana bu? Itu loh. Ya enggak ada bukti, buktinya enggak ada. Saya dulu yang penting kamu saya istri sama istri kamu saya susui kan itu. Ini kan yang terjadi sama Uqbah bin Harits. Maka dia mengatakan, saya enggak pernah tahu kalau kamu itu nyusui saya, wahai ibu. Dan kamu juga selama ini enggak pernah mengabarkan kepada saya. Kok setelah saya menikah, tiba-tiba kamu datang kan gitu. Kan rumit masalahnya, kan enggak mudah ini rumit kan gitu. Akhirnya dia langsung berangkat ke Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan kaifa waqad qila, bagaimana wahai hari Rasulullah sudah diucapkan seperti itu. Ya sudah, kalau sudah diucapkan ya selesai kan gitu. Akhirnya sama Rasulullah diakui. Rasulullah diakui, berarti menunjukkan apa? Rasulullah itu mengakui ucapan wanita tua yang mana wanita itu tidak punya bukti, tidak punya saksi. Tapi apa? Dia mengatakan kamu sama istri kamu saya susui, batal. Berarti pernikahannya otomatis batal. Karena mereka itu saudara sepersusuan, tidak boleh menikah selama-lamanya. Tapi apakah seperti ini berlaku pada bab yang lain? Tidak. Masalah tuduhan zina misalkan. Saya melihat dengan mata saya kalau saya itu berzina. Nggak bisa. Mana saksinya? Saksinya 4 orang laki-laki yang melihat. Nah itu pernah terjadi zaman Rasulullah. Ada seorang laki-laki, suami. Pulang ke rumah, mendapatkan istrinya telanjang berdua dengan laki-laki yang lain. Langsung kamu berzina. Akhirnya sampai ke Rasulullah. Orang-orang itu datang ke Rasulullah. Tanya, ya Rasulullah, saya melihat istri saya berzina dengan laki-laki ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, mana saksinya? Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya sebagai seorang suami, saya melihat istri saya sendiri berdua dengan laki-laki telanjang di kamar. Saya sendiri melihat dengan mata saya. Apakah saya harus mendatangkan saksi? Ya. Kamu tidak membawa saksi 4 laki-laki, saya campuk kamu. Karena ini termasuk tuduhan zina. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat dengan mata saya. Hatta dengan melihat dengan mata kamu sendiri. Mana saksinya? Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, terus bagaimana kalau seperti ini? Datang saksi, kalau enggak saya campuk kamu itu. Karena ini sudah terucap. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak punya saksi. Saya sendiri di kamar kan, masa itu melihat sendiri kan itu. Maka setelah itu diperintahkan, kalau kamu pengen bebas dicambukan, kamu laknat wanita itu. Dilian. Akhirnya dilianlah wanita itu. Ini namanya hukum, namanya lian. Ketika dilian, jatuh kepada wanita yang dihukumi. Ketika jatuh kepada wanita yang dihukumi, setelah itu wanita didatangkan. Yaitu, kamu berzina enggak? Dia mengatakan, enggak, saya enggak berzina kan gitu. Walaupun ya telanjang, tapi saya enggak berzina. Akhirnya, kalau kamu pengen bebas dari hukuman rajam, kamu melian suami kamu. Akhirnya melian suaminya. Setelah itu dicerai sama Rasulullah. Jadi enggak mudah. Zaman itu luar biasa sampai ada seorang wanita. Ya, kejadian sering terjadi. Masa itu beberapa kali terjadi perzinahan di zaman Rasul itu ada. Sampai ketika ada seorang yang kayak gitu juga itu. Suami istri. Suaminya melaporkan kepada Rasulullah kalau istrinya itu berzina. Dan dia mengatakan, anak yang ini bukan anak saya Rasulullah. Ini anak zina. Maka Rasulullah suruh melian. Lian suami istri kamu. Kalau tidak kamu saya campuk. Akhirnya ketika dilian, istrinya diingatkan sama Rasulullah. Ingat loh, ini hukum gak main-main ini. Hukum ini gak main-main. Kamu berzina atau tidak? Apakah ini anak, yaitu dia masih hamil waktu itu. Apakah ini hamil itu anak dari suami kamu atau bukan? Dia waktu itu diam lama. Para sahabat sambil mengatakan, mungkin dia akan mengakui perzinaan. Mungkin dia akan dirajam. Setelah itu dia berdiri, enggak. Saya tidak berzina. Setelah itu dia pergi, diizinkan sama Rasulullah pergi. Berarti sudah melian suaminya kan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, coba nanti tunggu wahai sahabat. Anak yang keluar itu gemuk atau tidak? Jadi parasnya itu kan kelihatan. Ini dari suaminya asli atau dari laki-laki yang berzina sama dia. Akhirnya ketika ditunggu sama para sahabat, ketika lahiran, dicek. Anaknya itu siapa? Rupanya anaknya itu mirip dengan yang mezine dia. Setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, jika bukan karena Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala dalam Al-Quran, memberikan, menggugurkan hukum rajam bagi wanita yang melian suaminya, yaitu kalau wanita itu tidak mengakui, maka saya rajam wanita itu. Karena jelas, anaknya itu jelas. Mirip kepada laki-laki yang berzina dengan dia. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa intinya, terkadang persaksian seseorang itu bisa diterima dalam satu masalah, terkadang tidak. Nah kalau di sini, wanita yang bersaksi masalah persusuan itu sah. Hatta sendirian, hatta nggak punya saksi. Tapi yang terbaik, dalam masalah persusuan itu yang terbaik, kalau di beberapa pembahasan fikih, itu kalau bisa, kalau wanita yang menyusui siapa saja, selain anak kandungnya, dia itu membuat sebuah surat. Surat ditulis, tanda tangan dia, bahwasanya si A, wanita si A, itu adalah anak susuan saya. Dan susuan saya kepada wanita itu, anak itu sah, tanda tangan. Sehingga disimpan itu, arsipnya itu disimpan. Maka nanti anak-anaknya, anak-anak kandungnya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, semuanya tahu bahwasanya termasuk saudari kandungnya mereka, itu ada si A, si B, dan si D. Karena bahaya. Kalau sudah terlanjur menikah, kok rupanya mereka itu sudah sesuan atau sudah punya anak, pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Walaupun yang mengatakan itu orang tua. Misalnya wanita tua tiba-tiba mengatakan, kamu sama istri kamu saya susui. Selesai. Berarti batal. Langsung dicerai mereka. Jadi hukum fikihnya nanti seperti itu hukum fikihnya. Tapi intinya, di sini yang dimaksud sama yang berbukhari di sini, intinya jangan sembarangan berbicara masalah keumatan. Masalah-masalah yang menyangkut masalah umat, masalah masyarakat itu tidak mudah. Terkadang kita harus safar untuk mencari ilmunya. Jawabannya itu safar rehlah fil mas'alatin nazilah. Anjuran kita itu safar, datangnya ulama terhadap masalah yang terjadi. Di mana itu membutuhkan penelitian, karena tidak mudah menjawabnya. Ya sampai sini, pembahasan kita wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.